إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar a'adzani Allahu ayyakum minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Fa nashkurullaha 'azza wa jalla. Kita lupa dan senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa saling mengingatkan di antara kita semua untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena betapa melekatnya kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita, dalam setiap detak jantung kita dan setiap desah nafas kita, maka tidak luput dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan memanfaatkan untuk melanjutkan kembali apa yang sempat kita sampaikan di majelis sebelumnya, yang kita membahas tentang salah satu amal mulia yang sempat kita singgung, yakni tentang asyukru ala ni'matillah, bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatil kiram, barakallahu fikum. Sempat kita sampaikan bahwasannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tiga hal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tiga hal. Yang pertama adanya iqrarun bil qalb. Adanya pengakuan bahwasannya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita atau kenikmatan yang kita rasakan, baik itu kesehatan, rezeki, keluarga, ketentraman, ketenangan yang kita rasakan, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pengakuan di dalam hati bahwasannya segala kebaikan yang kita rasakan tersebut memang datangnya dari Allah, sehingga muncul syukur itu dari hati kita. Rasa syukur kepada Allah itu munculnya memang murni dari hati, yang mana kemudian diwujudkan dengan lisan. Yang mana Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun terhadap kenikmatan-kenikmatan yang datang dari Rabbmu fahaddits, maka sampaikanlah ia, bicarakanlah ia, sebutkanlah ia dalam rangka bersyukur, bukan dalam rangka ujub. Dalam rangka bersyukur, bukan dalam rangka ujuban wa fakhran, dalam rangka ujub atau membangga-banggakan apa yang ia miliki, bukan. Dan tetapi dalam rangka bersyukur atas kenikmatan Allah. Kemudian ya khadil kiram barakallahu fikum, yang terpenting dari itu semua adalah mewujudkan rasa syukur itu dalam bentuk amalan nyata. Setelah syukur itu diakui di dalam hati kita, kemudian kita sebut dengan lisan kita, maka yang ketiga adalah diwujudkan dalam bentuk amalan nyata. Bersyukur kepada Allah dalam bentuk amalan nyata. Kita sempat menyebutkan beberapa contoh. Di antaranya adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, para penghulu, para pemimpinnya, para nabi dan para rasul, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Allah pilih sebagai salah satu dari dua khalil yang terbaik, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka Allah jadikan beliau sebagai para pemimpinnya, nabi dan rasul, sebagaimana Allah jadikan Jibril sebagai pemimpinnya para malaikat, Sayyidul Malaika. Maka malaikat yang termulia adalah Jibril alaihi salam, dan nabi dan rasul yang termulia atau sekaligus sebagai manusia yang termulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan kenikmatan yang sangat besar kepada beliau. Sehingga seperti kita sampaikan sebuah riwayat dari salah satu istri beliau, yakni Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana beliau menyampaikan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqum minal laili, bangkit pada malam hari, yakni melakukan salat tahajud, salat qiyamul lail, hatta tatafattara qadamahu, sampai kaki beliau pecah-pecah oleh sebab lamanya berdiri. Karena lamanya berdiri sampai kaki beliau mengalami pecah-pecah, bengkak dan kemudian pecah karena lamanya beliau berdiri. Sehingga istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha terheran dengan apa yang beliau lakukan, yakni kesungguhan beliau dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sempat menyampaikan kepada beliau, "Ya Rasulullah, lima tasna hadza? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Kata Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, lima tasna hadza? Kenapa engkau melakukan perbuatan ini?" Maksudnya bukan mengapa melakukan sholatnya, tapi mengapa sholat ini sampai seperti ini bentuknya. Sangat lama, sangat bagus, sangat panjang sholat ini. Kenapa amalan ini engkau lakukan? Sangat sungguh-sungguh beliau dalam melakukan sholat malam tersebut. Waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bukankah Allah telah mengampuni engkau kesalahan-kesalahan engkau yang telah lalu dan yang akan datang? Sudah Allah ampuni, sudah Allah tutup celah-celah untuk terjadinya dosa itu, sudah Allah tutup. Karena beliau seorang rasul yang maksum, yang terpelihara dari perbuatan dosa. Sehingga apabila ada perbuatan yang mengarah kepada dosa, langsung Allah tegur, langsung Allah tutup celah-celah tersebut. Sudah Allah ampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Ternyata rahasia dari sungguh-sungguhnya ibadah beliau, panjangnya salat malam beliau, adalah jawaban beliau terhadap Aisyah, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Apakah aku tidak ingin agar aku ini menjadi hambanya Allah yang bersyukur? Maka jawaban beliau ini cukup untuk membuat Aisyah radhiyallahu taala anha terdiam dan menyadari bahwasannya memang rasa syukur itu harus diwujudkan dengan sungguh-sungguh. Sementara beliau adalah tauladan bagi umatnya. Tauladan bagi umatnya, maka beliau pun menunjukkan bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita menyadari sebuah kenikmatan. Kemudian cara bersyukurnya seperti apa? Adalah dengan mewujudkan ibadah yang sungguh-sungguh, mewujudkan dalam amalan yang nyata. Barakallahu fikum, sebagaimana kita pernah mendengar juga kisah seorang sahabat, yakni Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat yang Allah beri kelebihan kepada beliau dalam hal kecerdasan mengumpulkan harta. Pintar dalam berbisnis. Sahabat Abdurrahman bin Auf, yang merupakan juga salah satu sahabat yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dengan jannah. Maka pernah kita dengar kisah terkait sahabat Abdurrahman bin Auf ini, yang mana beliau, kita ketahui bersama, ketika hijrah beliau meninggalkan semua harta yang ada di Mekah, datang ke Madinah dengan tangan hampa, meninggalkan harta yang ada di sana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan Ansar. Maka salah seorang sahabat dari kalangan Ansar yang dipersaudarakan oleh Rasul dengan Abdurrahman bin Auf ini menawarkan istrinya, karena dia memiliki dua istri, ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf satunya. "Wahai saudaraku, sesungguhnya aku memiliki dua istri, maka silahkan yang mana yang lebih engkau sukai bisa engkau jadikan istrimu," kata sahabat ini kepada Abdurrahman bin Auf yang statusnya sebagai sahabat Muhajirin. Sahabat Muhajirin yang betul-betul membutuhkan pertolongan ketika itu dari sahabat Ansar yang ada di Madinah. Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan, "Tahan istrimu, biarkan ia tetap bersamamu. Aku hanya ingin kau menunjukkan kepadaku di mana pasar," kata sahabat Abdurrahman bin Auf. Hanya bertanya di mana letaknya pasar. Maka ditunjukkanlah kepada beliau letak pasar. Maka beliau menuju ke pasar. Tak lama kemudian berjalan waktu, beliau sudah mengumpulkan sekian keuntungan karena cerdasnya beliau dalam berbisnis. Dan tak lama kemudian beliau sudah mengumpulkan beberapa harta cukup dan beliau bisa menikahi salah seorang wanita Ansor dengan harta yang beliau kumpulkan tersebut. Demikian di antara kelebihan sahabat Abdurrahman bin Auf, Allah berikan kemudahan kepadanya dalam berbisnis mengumpulkan harta. Demikian di antara kelebihan sahabat Abdurrahman bin Auf. Sehingga suatu hari ketika beliau pergi pada musim dagang, beliau pergi dan kembali ke kota Madinah. Setelah berdagang kembali ke kota Madinah, ketika itu terdengar suara gemuruh seakan-akan ketika itu tanah berguncang. Maka salah seorang ummul mukminin, yakni Aisyah radhiyallahu taala anha, itu terkaget. "Ada apa ini kok ada suara gemuruh yang sangat besar? Ada apa ini?" Dia terheran-heran. Yakni Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya-tanya kepada orang, "Ada apa ini kok ada suara gemuruh seakan-akan gempa?" Maka salah seorang yang tahu mengatakan, "Itu adalah rombongan dagangnya Abdurrahman bin Auf, yang mana dia pulang dengan membawa keuntungan 1,000 ekor unta. 1,000 atau lebih. Demikian Abdurrahman bin Auf berdagang keluar kota Madinah, kemudian kembali dan membawa keuntungan yang sangat besar. Kemudian mendengar jawaban dari salah seorang itu, maka Aisyah terontar, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Abdurrahman bin Auf ini masuk jannah dengan merangkak." Dengan merangkak artinya apa? Sangat dekat, merangkak sudah nyampe ya, kasarnya seperti itu. Sangat dekat jarak antara dia dengan jannah. "Aku mendengar Abdurrahman bin Auf ini Rasulullah mengatakan tentang dia bahwasanya dia akan masuk surga dengan merangkak." Maka sampailah ucapan Aisyah ini kepada Abdurrahman bin Auf bahwasannya Aisyah pernah mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya ia akan masuk ke dalam surga dengan merangkak. Maka berita ini membuat Abdurrahman bin Auf sangat penasaran. Maka ia pun mendatangi Aisyah tentunya dengan peraturan-peraturan syariat dan menanyakan, "Apakah benar engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis seperti itu bahwasannya kelak aku akan masuk surga dengan merangkak?" Maka Aisyah menyatakan, "Naam, benar aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dan merangkak." Dan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar ketika seorang kakinya masih menginjak dunia sementara kebahagiaannya di akhirat kelak sudah disampaikan. Lalu bagaimana respon Abdurrahman bin Auf tatkala mendengar dirinya dinyatakan oleh Rasul sebagai salah satu penghuni surga kelak, bahkan masuk ke surga dengan cara yang sangat mudah, dengan cara merangkak? Apakah kemudian, "Ya Alhamdulillah lah kalau seperti itu, ya, ya saya insya Allah tetap sholat"? Ya. Ada amalan nyata langsung. Tidak sebatas itu, langsung ia katakan, "Semua keuntunganku ini dalam berdagang aku infakkan di jalan Allah, aku infakkan fi sabilillah." Jadi ia datang berdagang membawa keuntungan sebesar itu, mendengar kabar seperti itu dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya ia kelak akan masuk surga dengan cara merangkak. Ia mewujudkan rasa gembiranya, rasa syukurnya dengan amalan nyata ketika itu langsung. Langsung tidak pikir panjang. keuntungannya langsung ketika itu habis berdagang itu semuanya ia infakkan fi sabilillah. Kata Abu Rahman bin Auf, Allah Akbar, luar biasa. Seorang sahabat yang langsung ditarbiyah dalam tarbiyatul Rasul, langsung dibimbing oleh bimbingan Rasul, yang haus dan tiap hari senantiasa melirik kepada Rasul. Para sahabat senantiasa di hari-hari mereka melirik kepada Rasul, memperhatikan amalan apa yang ada pada Rasul ini untuk aku contoh, untuk aku teladani. Jika kurang mereka bertanya, ya Rasul, amalan apa yang perlu aku lakukan? Demikian semangat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sahabat yang telah Allah jamin mereka dengan jaminan surga, padahal kaki-kaki mereka masih menginjak dunia ini. Barakallahu fikum. Demikianlah bagian terpenting dari asyukur yang hendaknya kita perhatikan, bahwasanya syukur itu memang penting, harus ada dari hati, harus disebutkan dengan lisan. Tapi yang sering terlupa adalah bagaimana ketika kita bersyukur itu harus ada amalan nyata yang kita wujudkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam dengan keadaan seperti itu bukan cuma 1-2 malam, sepanjang malam. Sehingga wajar membuat Aisyah terheran. Sepanjang malam salatnya seperti ini, tidak pernah berkurang dari 11 rakaat. Bagaimana kualitas salat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjelaskan, salatnya sangat bagus, jangan ditanya panjangnya, bagusnya jangan ditanya sudah. Kata Aisyah, ketika ada sahabat yang bertanya bagaimana gambaran salat Rasul di rumah, dijelaskan beliau salat 2 rakaat, jangan ditanya masalah panjangnya, jangan ditanya masalah bagusnya. Demikian setiap malam beliau melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh sebagai wujud apa? Sebagai wujud syukur atas kenikmatan Allah. Barakallahu fikum. Demikian pula para nabi yang lain. Para nabi yang lain kita ingat bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman yang mana di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Allah nyatakan walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma, dan sungguh telah kami karuniakan, kami berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ilmu, yakni wahyu dan kitab. Maka waqala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin, maka keduanya pun langsung mengucapkan dengan kalimat waqala alhamdulillah, maka keduanya pun mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin, yang telah mengkaruniakan, melebihkan kami di atas hamba-hambanya yang beriman. Demikian yang dinyatakan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Jadi ucapan syukur dari keduanya, yang mana keduanya kita ketahui bersama Allah anugerahkan kepada keduanya kerajaan. Kerajaan di dunia ini yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihi salam, yang kemudian diwariskan kepada putranya Nabi Sulaiman alaihi salam, yang mana Nabi Sulaiman ini merupakan salah satu raja yang terbesar, yang tidak ada peninggal beliau seorang raja pun yang memiliki kekuasaan sebagaimana yang beliau miliki, yang mana beliau merinci Nabi Sulaiman alaihi salam merinci kenikmatan apa saja yang diantaranya Allah berikan kepadanya. Allah nyatakan wa warisa Sulaimanu Daud. Kemudian Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan Nabi Daud. Kemudian Nabi Sulaiman merinci kenikmatan apa saja diantaranya Allah berikan. Ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai', kata Nabi Sulaiman. Ulimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai', inna hadza lahuwal fadlul mubin. Nabi Sulaiman, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwasannya Allah menganugerahkan kepadaku mantiqat tayr, bahasa burung. Jadi beliau mengerti bahasa burung, apa yang diucapkan oleh burung ini beliau bisa memahami. Wa utina min kulli syai, dan aku diberi segala sesuatu dari kekuasaan dan kerajaan dan kebutuhan-kebutuhan beliau. pasukan istana singgasana dan semisalnya. Wa utina min kulli syai', dan kami diberikan segala sesuatu, kata Nabi Sulaiman. Beliau merinci menyebutkan kenikmatan Allah, di antaranya yang beliau rasakan yang terbesar disebutkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kenikmatan Rabb-mu sebutkan. Bukan untuk berbangga-bangga, tapi untuk menunjukkan bahwasanya betapa besarnya karunia Allah kepadanya, sehingga ditegaskan oleh beliau di akhir ayat, inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sungguhnya ini yang Allah berikan ini merupakan keutamaan yang sangat nyata. Sangat nyata. Sangat nyata untuk disyukuri. Demikian Nabi Sulaiman alaihissalam ketika Allah anugerahkan kepadanya tidak lupa, tidak lalai. Sampai puncaknya ketika beliau ada seteru dengan Ratu Saba, beliau meminta kepada para punggawanya ketika itu di kerajaan ketika itu, yang beliau memimpin ketika itu, memimpin manusia, jin dan burung-burung merupakan bagian dari prajurit beliau. Maka beliau menyatakan, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyha qabla ayyatuni muslimin. Kata Nabi Sulaiman mengatakan, wahai sekalian hadirin, ayyukum ya'tini bi arsyha qabla an ya'tuni muslimin. Ketika Ratu Saba mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman, mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman supaya Nabi Sulaiman ini membiarkan dia dengan kaumnya tetap pada peribadahan kepada selain Allah, ini kepada matahari. Nah, mengirimkan hadiah supaya untuk, ya kasarannya untuk menyogok dan semisalnya. Tapi ternyata hadiah tersebut dikembalikan oleh Nabi Sulaiman. Dia tidak tahu siapa raja yang mengajak dia ini, siapa, tidak tahu. Sudah, kembalikan hadiah-hadiah itu dan sampaikan kami akan datang kepadanya dengan pasukan yang sangat besar yang tidak mungkin dibendung oleh kalian. Dikatakan kepada utusan yang membawa hadiah itu. Maka satu sahabat pun khawatir. Khawatir kalau terjadi peperangan, maka ia bisa kalah. Maka Ratu Saba pun datang bersama para punggawa kerajaannya kepada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman mengatakan kepada para hadirin ketika itu di kerajaannya, barang siapa di antara kalian yang mampu bisa mendatangkan kepadaku istananya Ratu Saba itu sebelum dia datang kepadaku untuk berserah diri, untuk menyerah. Maka qala ifritu minal jinni. Maka jin ifrit, ketika itu yang mana jin ifrit ini dalam kekuasaan Nabi Sulaiman, maka jin ifrit mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyun amin. Maka jin ifrit ketika itu bangkit dan berkata kepada Nabi Sulaiman, aku akan mendatangkan istana itu untukmu sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawiyun amin, dan aku terhadap tugas yang kau berikan itu mampu, kuat, dan lagi dapat dipercaya, kata jin ifrit ketika itu. Jadi jin ifrit menyanggupi permintaan Nabi Sulaiman untuk mendatangkan istananya Ratu Saba ke hadapan beliau. Jin ifrit menyanggupi, bahkan bisa datang sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduknya. Akan tetapi di sana ada orang lain yang juga bangkit menjawab permintaan Nabi Sulaiman. Qala alladhi indahu ilmu minal kitab, maka berkata salah seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab, dari wahyu Allah, maka ini lebih utama, menunjukkan lebih utamanya orang yang memiliki ilmu daripada sekedar memiliki kekuatan. Qala alladhi indahu ilmu minal kitab, maka berkata salah seorang yang ada di kerajaan Nabi Sulaiman, yang dia memiliki ilmu, yang Allah anugerahkan kepadanya ilmu dari Alkitab, ana atika bihi qabla yartadda ilaika tarfuk. Qabla ayyartadda ilaika tarfuk, aku akan mendatangkan kepadamu istana tersebut, singgasana Ratu Saba tersebut, sebelum berkedipnya matamu. Kata salah satu punggawa di kerajaan Nabi Sulaiman itu. Disebutkan dalam salah satu riwayat tafsir bahwasanya ia menggunakan lafaz ya zal jalalul ikram. Ada pula yang menyebutkan bahwasanya ia mengucapkan doa ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahida itini biarsyha. bisa kita temukan riwayat-riwayat tersebut di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang di sana di mana disebutkan bahwasannya lafadznya dzal jalal wal ikram ini memiliki kekuatan yang sangat besar, merupakan lafadz yang digunakan oleh salah satu penggawa kerajaan Nabi Sulaiman untuk mendatangkan istana Ratu Saba. Ada pula yang menafsirkan dan menyebutkan bahwasannya ahli kitab tersebut menggunakan doa ya ilahana wa ilah kulli syai'in ilahan wahid, dan menggunakan doa yang mengandung tauhid. Ya ilahana wa ilah kulli syai'in ilahan wahida itini bi arsyha. Wahai ilah kami, wahai sesembahan kami. Wa ilah kulli syai'in, dan sesembahan segala sesuatu, ilahan wahida, sesembahan yang maha esa. Itini bi arsyha, datangkanlah kepadaku singgasana Ratu Saba tersebut. Maka Nabi Sulaiman pun memilih salah seorang ahlu kitab itu yang Allah berikan kepadanya ilmu dari Alkitab. Maka didatangkanlah singgasana Ratu Saba tersebut ke hadapan Nabi Sulaiman sebagaimana yang dijanjikan oleh ahlu kitab tersebut. Nabi Sulaiman alaihi salam barakallahu fikum, ketika mendapati bahwasannya permintaan beliau ini bisa dipenuhi, beliau mengatakan ketika falamma ra'ah mustaqiran indahu, ketika Nabi Sulaiman benar-benar menyaksikan singgasana tersebut mustaqiran indahu, betul-betul nyata di hadapannya, apa yang beliau nyatakan? Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Demikian Nabi Sulaiman, permintaan beliau ini terbilang sangat besar. Permintaannya sangat besar kepada para penggawa kerajaannya, mendatangkan istana dalam waktu yang cepat dan singkat. Maka jin ifrit menyanggupi sebelum bangkit dari tempat duduknya, maka istana tersebut sudah datang. Kan tetapi salah seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab menyanggupi sebelum matanya berkedip, qabla an yartada ila katarfuk, sebelum matamu berkedip sudah datang singgasana tersebut. Maka didatangkanlah dengan sangat cepat singgasana Ratu Saba itu sebelum kedatangan pemiliknya. Pemiliknya masih di perjalanan, istananya sudah sampai duluan di hadapan Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman menyatakan, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Sungguh peristiwa ini merupakan bagian dari keutamaan Rabbku, bagian dari keutamaan Rabbku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur, apakah aku akan kafir terhadap nikmatan Allah. Maka beliau menyatakan, waman syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi waman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang bersyukur, maka sejatinya ia bersyukur untuk kebaikannya sendiri. Namun barang siapa yang kafir, tidak mau bersyukur kepada Allah, fa inna rabbi ghaniyyun karim, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya, tidak butuh syukurnya hamba-hambanya, lagi maha terpuji, lagi maha mulia. Sehingga siapa yang bersyukur itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan yang tidak mau bersyukur, mengingkari kenikmatan Allah, maka Allah tidak butuh syukurnya. Allah tidak butuh syukurnya hamba tersebut sejatinya. Karena syukur itu untuk kebaikan hamba itu sendiri. Demikian Nabi Sulaiman barakallahu fikum, salah seorang nabi yang mulia yang Allah anugerahkan kepadanya kenikmatan yang besar. Namun kenikmatan itu tidaklah membuat beliau lalai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul kiram, mungkin kiranya ini yang bisa kita singgung pada majelis kita kali ini. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita pemahaman di dalam agamanya dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan sedikit ilmu yang kita dengarkan. Ja'alanallahu mimman yastami'unal qaul faytabi'una ahsanah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang bisa mendengarkan ilmu, faytabi'una ahsanah, mendengarkan ucapan-ucapan kemudian kita ikuti yang terbaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.